rasa bangga dikenai megai ke kapal pesiar ngalih sekaya lebihan banding kenduga sepidan tadi kuli gegaini serabutan gaji telah anggon maya kontrakan. Nomor sekali lebihan ngemasin terus nedah di korban di anak kengorahan beda ilohe di Bali ku diang beli ngabang yeling luar negeri sinah iloh kalmeli di sisi lewat Skype lagi ngorte sadar andi raga sedang webcaman ada anak wanita ke laut ngelut bangkiang andi dongkene dongen di deren beli di telpone bibe andi orang sayang nangin uku dan nadi maka sedang wekeman ada anak wanita ke laut ngelut bangkiang adi dongkene dongen di deren beli di telpone bibe adi orang sayang nanging uku dan nadi magal matang beli pedidin nyaksian.